dalam kesempatan yang lama ku tunggu. Cuaca cerah memancar sinar rembulan, membantuku membunuh kegalauan jiwa. Bunga tulip mekar subur di dada. Dalam percintaan yang hangat menggebu, marilah kita saling melebur diri. Simpanlah cintaku sedalam-dalamnya, cintamu pun lekat di jantung hati. Honak dan duri, mari kita lintasi semua bumi. Pejamkan matamu, hirup kenyamanan. Cinta telah terpatri selamanya. Bersama kita dengar nyanyian bunga, mimpi-mimpi yang usang kita kubur, menggenggam hari ini seherat mungkin. Perjalanan kita masih sangat panjang. Semua